Masa tawaf capur lelaki puan macam mana nak jaga sembahyang kerana kadang-kadang terpijak kaki perempuan. InsyaAllah, kita bertaklid pada pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i tidak batal kalau tidak sengaja. Tak ada masalah.